Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang Anda tanyakan yaitu utang piutang yang digabungkan dengan sewa menyewa tanah. Ini termasuk akad yang terlarang. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu salafun wa bai'." Tidak halal menggabungkan antara utang piutang dengan akad jual beli. Dan para ulama mengatakan bahwa sewa menyewa itu adalah salah satu model dari jual beli, yaitu jual beli jasa atau jual beli hak guna suatu barang. Ketika akad utang piutang dikaitkan dengan jual beli baik barang ataupun jasa atau kegunaan suatu barang, maka ini terjadi terbuka celah lebar bagi praktek riba di mana pihak kreditur akan mendapatkan keuntungan di mana dia berkesempatan mengelola lahan, mendapatkan izin untuk mengelola lahan, padahal bisa jadi pemilik lahan sebetulnya tidak ingin lahannya dikelola, tidak ingin disewakan, namun ingin dikelola sendiri. Ini adalah suatu keuntungan. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullu qardin jarana fan fa riba." Setiap utang piutang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Wallahu taala alam.